kau jauh dari mataku, namun cintaku utuh untukmu. Lama ku rasa bergulirnya waktu tanpa dirimu, tanpa dirimu. Ingin ku peluk erat tubuhmu dan tak ku lepas selamanya. Agar kau tahu tulus cintaku hanya untukmu selamanya. Sungguh ku tak sanggup menahan rindu di dalam hatiku. Aku pun tak bisa acuhkan bayangmu yang hadir di setiap waktu. Tubuhmu dan tak ku lepas selamanya. Agar kau tahu besar cintaku hanya untukmu selamanya. Menahan rindu di dalam hatiku, aku pun tak bisa acuhkan bayangmu yang hadir di setiap waktu. Adakah kau rasa seperti yang ku rasa di saat kau jauh dari diriku? Oh, sungguh ku tak sanggup menahan rindu di dalam hatiku. Aku acuhkan bayangmu. Oh, sungguh ku tak sanggup menahan rindu di dalam hatiku. Aku pun tak bisa acuhkan bayangmu di setiap waktu.